Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ahok setuju jika kolom agama dalam KTP itu sudah seharusnya dihapuskan. Dia berpendapat, informasi agama dalam KTP itu tidak ada gunanya, lantaran agama adalah urusan masing-masing pribadi. Kita ketahui, dokumen internasional seperti paspor pun tidak menyertakan informasi agama. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Advokasi The Wahid Institute, Subi Azhari. Pak Subi, apa komentar Anda soal ini? Setujukah Anda kolom agama di KTP itu dihapus? Konflik itu kan muncul karena banyak faktor juga. Tidak hanya semata-mata bisa dilihat dari kolom KTP ya. Yang jelas memang selama ini kalau kita pahami, banyak terjadi diskriminasi pada kelompok-kelompok yang agamanya tidak dicantumkan di dalam KTP. Itu yang harus digarisbawahi. Sunda Wiwitan di Jawa Barat itu kan tidak boleh. Kemudian ada agama Tolotang di Sulawesi juga tidak boleh dicantumkan. Kemudian agama Parmalim di Sulawesi Utara itu nggak dicantumkan. Padahal itu kan agama-agama yang dianut oleh pemeluk-pemeluknya. Mereka punya pemeluk, punya penganut yang jelas dan tidak bisa disamakan dengan agama-agama yang ada. Itu bisa dianggap sebagai terobosan saja kalau menurutnya. Terobosan di mana kolom agama itu cukup menjadi pengetahuan masing-masing orang, ya kan? Jadi memang seharusnya orang itu tidak diukur atas dasar agama atau keyakinannya. Misalnya tidak di treatment di dalam layanan publik berdasarkan agama dan keyakinannya. Seharusnya setara aja. Nah, berarti kebijakan ini mungkin saja ya Pak diterapkan nantinya. Dan berarti kita merubah aturan dan undang-undangnya juga dong Pak? Selama itu aturan manusia, saya kira bisa saja, kapan aja bisa dirubah kan. Itu kan hasil produk DPR, jadi saya kira bisa. Jadi secara normatif di dalam peraturan kita, tidak ada undang-undang atau bahkan undang-undang dasar yang menyatakan bahwa Indonesia itu hanya mengakui 6 agama. Hanya klaim dari sebagian orang bahwa Indonesia ini hanya mengakui 5 atau 6 agama. Padahal itu nggak betul. Enggak ada pengakuan yang secara formal ya. Itu kan sebetulnya lebih pengakuan sosiologis sebagian orang saja sebetulnya. Dan itu mungkin ada nuansa politisnya juga. Apakah akan terjadi pro kontra menurut Anda Pak Subi? Saya kira iya, karena banyak juga yang enggak setuju kan. Harus dialog itu. Harus dialog, harus terbuka pemerintah dan pemerintah harus melibatkan semua elemen masyarakat untuk berdialog. Karena dengan dialog menurut saya itu salah satu cara yang paling elegan ya, yang paling adil untuk semua orang. Terakhir Pak, bagaimana sih Pak mengedukasi masyarakat bahwa pluralisme itu dibutuhkan oleh bangsa Indonesia? Itu harus jadi bagian dari pendidikan karakter bangsa saya kira. Jadi itu bisa masuk di dalam kurikulum pendidikan, kemudian baik formal maupun informal. Jadi tidak cukup hanya dengan simbol-simbol, tapi juga harus dengan keteladanan, dengan contoh-contoh yang baik dari para elit. Demikian Koordinator Advokasi The Wahid Institute, Subhi Azhari. Saya, Mandariska.